Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhan ya Allah wa iyyakum min shiddati adhabin nar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Demikianlah hendaknya seorang muslim menjadikan at-taqwa sebagai bekal dia di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena dengan ketakwaanlah kita akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya kemenangan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena hakikatnya kenikmatan yang ada pada kita, apapun bentuknya, apapun keadaannya, yang nampak ataupun tidak, maka hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, maka kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat kenikmatan yang ada pada diri-diri kita, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada sebagian manusia yang dia mendustakan, tidak mengakui kalau kenikmatan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya kenikmatan yang mereka dapatkan adalah karena usahanya sendiri, karena kerja kerasnya sendiri, ataupun karena warisan dari orang tua mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah kisah di dalam Al-Quran, yaitu tentang Qarun, seorang di zaman yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang Allah berikan kelebihan padanya di dalam masalah harta. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahkan kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya harus diangkat oleh orang-orang yang kuat pada zamannya. Ketika diingatkan oleh orang-orang soleh yang hidup di tengah kaumnya hakikat harta yang dia dapatkan, maka dengan sombong dia menjawab, qala innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya harta ini aku mendapatkan ini disebabkan karena ilmu yang ada pada diri yang ada pada diriku. Demikian Qarun menjawab nasihat orang-orang soleh di tengah-tengah kaumnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketahuilah dan sadarilah bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada kita adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun usaha keras kita untuk bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, Karena saking banyaknya, tidak akan dapat seorang hamba menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, yaitu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, bersegera untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita dari azabnya. Demikian pula dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah kenikmatan yang ada pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tidak terbatas pada perkara dunia, tidak terbatas pada perkara harta, tidak terbatas kepada perkara makanan dan minuman saja. Sebagaimana diingatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang dia meyakini bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba terbatas kepada makanan dan minuman, maka sungguh ini menunjukkan kedangkalan ilmunya. Oleh karena itu, sadarilah bahwasanya kehidupan ini, keluarga kita, anak dan istri, pekerjaan kita, kita bisa menghirup nafas, kita bisa bekerja, maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan hati, yaitu seorang hamba meyakini bahwasanya kenikmatan yang ada pada dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan lisannya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan, menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan anggota badan, yaitu kita menjaga anggota badan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 bentuk syukur yang disebutkan oleh para ulama yang bisa kita lakukan di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahui pula akhlak ini, yaitu syukur merupakan akhlak yang dimiliki oleh para nabi alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebut akhlak yang mulia ini. Sebagaimana Allah memuji tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah menyebut beliau alaihi wasallam sebagai seorang yang banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu 'abdan syakura." Sesungguhnya dia, yaitu Nuh alaihi salam, adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tauladan kita di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Beliau menggunakan waktu malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat sampai kedua kaki beliau bengkak. Maka ditanyakan kepada beliau oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, "Taf'alu hadza? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Apakah engkau melakukan ini ya Rasulullah, sedangkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah engkau ingin aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya dan telah dijanjikan syurga untuk beliau. Beliau masih tetap banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hambanya, maka dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perlu kita ketahui bahwasanya barang siapa yang dia meyakini kalau kenikmatan yang ada pada dirinya adalah hasil usahanya sendiri atau hasil kerjanya sendiri, dan mendustakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid." Dan jika kalian bersyukur kepadaku, yaitu atas nikmat-nikmat yang diberikan, maka aku akan menambahnya. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Demikian pula kita mengetahui akhir kehidupan Qarun yang telah disebutkan di awal, bagaimana ketika dia diingatkan oleh orang-orang soleh di tengah kaumnya, dia sombong dan tidak mau bersyukur, maka akhir kehidupannya sungguh menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil ardi, maka kami tenggelamkan Qarun bersama buminya, itu bersama rumahnya, bersama hartanya ke dalam perut bumi. Maka ini adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang seharusnya senantiasa membuat kita untuk bersegera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak cara yang bisa menyampaikan kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah oleh kalian di dalam permasalahan dunia, di dalam permasalahan harta, yaitu lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau atau kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian di dalam permasalahan harta, di dalam permasalahan dunia. Fa huwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, yang demikian ini agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat kebaikan yang sangat banyak, menjelaskan bahwasanya manusia apabila dia melihat orang lain, baik itu tetangganya ataupun temannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka, maka dia berharap dia pun mendapatkan kelebihan tersebut, ataupun dia melebihi orang yang temannya tadi, sehingga dengan sikap seperti ini dia akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, membuat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keadaan manusia sekarang. Adapun apabila dia melihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya di dalam permasalahan harta, di dalam permasalahan dunia, ternyata masih banyak orang yang berada di bawahnya, ternyata masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada dirinya, maka hal ini mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadanya sangatlah besar, sehingga dia bersyukur dan banyak melakukan kebaikan kepada Allah, banyak melakukan kebaikan kepada manusia dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.